Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat 25 Maret 2022, bertepatan dengan 23 Sya'ban 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Daurah Pinrang, yang mana pembahasan pada pagi ini kita membahas sifat iftar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beberapa pertanyaan. Maka dari sifatul iftar barakallahu fikum, al iftar dia masdar dari fatara yuftiru iftaran. Dari segi lugah makna iftar adalah yubayyin, menjelaskan dari apa yang disembunyikan. Maka al-iftar dari segi makna lugah adalah menjelaskan bahwa dirinya yang tadinya tersembunyi puasa tidak diketahui oleh siapapun bahwa dia berpuasa karena meninggalkan makan dan minum dan kepada istrinya. Kemudian di waktu maghrib tidak bisa terhalang lagi bahwa dia itu dalam keadaan berpuasa, terbukti dengan makan setelah adzan dan minum setelah adzan. Maka di sini dinamakan dengan iftar dari segi lugah, dia menjelaskan sesuatu. Maka kalimat al-iftar juga diitlakan kepada makanan dari puasa ataupun waktu berpuasa, waktu berbuka puasa, waktu iftar, dan diitlakan kepada makanan futur. Dan orang yang melaksanakan iftar fatara yuftiru, maka awas, orang yang melaksanakan iftar, orang yang tidak berpuasa dan dia berbuka, ala wazn muf'il yakni muftir. Ini perlu diperhatikan. Tidak boleh menggunakan ismun fa'il seperti kebiasaannya. Seperti perbuatan dolim, dolama yazlimu. Maka orang yang berbuat dolim, apa fa'ilnya? Fa'ilun, zalimun. Maka dari ismun fa'il ala wazn fa'ilun, orang yang berbuat kedoliman, dolimun. Orang yang berbuat pendustaan, kadziba yakdzibu, kadzibun. Ismun fa'il dari kadziba yakdzibu. Namun, seseorang yang berbuka, maknanya dia tidak berpuasa, ataupun pada saat itu dia berbuka dari puasanya, bukan dikatakan anta fatirun, la. Walakin anta muftirun. Kamu adalah orang yang berbuka. Ala wazl, ala wazn muf'ilun. Seperti hasina yahsunu, ismun fa'il orang yang berbuat baik adalah muhsin. Ala wazn muf'ilun dari ismun fa'il. Adapun untuk permasalahan fatara yafturu harus ala wazn muf'ilun, dan ini telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Idza du'iya ahadukum fal yajib, fa in kana sha'iman fal yusalli, wa in kana muftiran fal yut'im. Maka di dalam hadis ini jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tentang permasalahan undangan walimah. Undangan walimah adalah wajib. Di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyajib. Jika kalian diundang kepada walimah maka wajib untuk mendatanginya. Diriwayat Muslim an Abi Hurairah, idza kana shaiman falyasil. Maka wajib mendatanginya jika puasa dan harus berpuasa karena dia qadha misalnya, tidak ada waktu lain lagi kecuali harus membayar qadha-nya, tidak bisa berbuka, falyasil. Maka diteruskan puasanya tapi dia hadir di walimatul urus tersebut. Fa in kana muftiron, ini syahidnya. This is a point. Muftiron, jika dia orang yang muftir tidak berpuasa, falyat'am, agar dia makan dari makanan walimah tersebut. Syahidnya orang yang berbuka, orang yang tidak berpuasa, atau orang yang tadi berpuasa kemudian waktu maghrib berbuka dinamakan muftir, bukan fatir. Lima ada. Li'ana fatir min asma'illahi ta'ala. Tidak boleh kita menyebutkan orang yang telah berbuka atau orang yang tidak berpuasa fatir, karena dia termasuk dari sifat Allah yang menciptakan. Maka ismun dari sifat Allah yang menciptakan ini fatirun ala wazan fa'ilun. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir itu sendiri, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Maka maknanya alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Maka segala puji bagi Allah yang fatiri. Nama Allah dari sifatnya maha menciptakan dari yang tidak ada kepada yang ada. Maha suci Allah yang menciptakan langit dan bumi yang keduanya tidak ada menjadi ada. Maka makna fatara, ismun fa'ilnya menjadi fatir, maknanya membuat sesuatu dari perkara-perkara yang belum pernah ada. Maka oleh sebab itu di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, kulilladzi fatarakum awwala marrah. Maka dia yang menciptakan kalian semua dari awal pertama penciptaan. Berbeda dengan manusia. Maka manusia menciptakan sesuatu dari generasi sebelumnya. Ada yang membuat mobil, mesin mobil, maka yang sebelumnya membuat mesin. Tidak sederhana. Kemudian the next generation memberikan sumbangan pemikiran, mesinnya demikian dan demikian, maka dia menciptakan sesuatu bukan dari perkara yang belum ada, tetapi melengkapi yang ada. Dan begitu pun mulai dari HP, laptop yang dulunya Core i3, sekarang Core i5 dilengkapkan. Sekarang Core i7. Maafkan. Iya, Core i7 sekarang yang terakhir. Apakah ada Core i10? Belum ada ya. Sampai Core i7. Maka di Core i7 yang tadinya ROM-nya misalnya 200 sekian, maka ROM-nya menjadi 500 megabyte. Dan giganya yang tadinya hanya sekedar 500 GB, maka harddisk yang internnya bisa menjadi 1 tera, 1000 giga. Maka dari perubahan kepada perubahan itulah yang bisa dilakukan oleh manusia. Namun Allah Jalla wa'ala fatarakum awwala marrah, dia yang menciptakan dari pertama kali. Belum ada yang namanya. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Maka itulah dari fatara, sifat Allah Jalla wa'ala. Maka ismun fa'ilnya fatir. Maka jangan mengatakan kepada manusia, anta fatir aw sha'im, kamu orang yang berbuka atau kamu orang yang berpuasa. Jangan dijawab juga ana fatir. Maka aku pencipta dari apa-apa yang belum ada, itu maknanya. Namun kita tanyakan, anta sha'imun ismun fa'il, apakah kamu orang yang berpuasa, au muftirun, atau kamu orang yang berbuka. Maka jawabnya ana muftirun, aku orang yang berbuka. Maka inilah dari permasalahan definisi al-iftar dan permasalahan al-iftar. Masalah yang pertama, kapan waktu al-iftar? Al-iftar waktunya di saat tenggelam matahari, meskipun masih terang benderang, na'am. Itulah waktu iftar. Beristidlal dari Al-Quran, wasunnah, wal ijma'. Adapun Al-Quran, kama qala ta'ala fil Baqarah, summa atimus siyama ilal layl, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, summa atimus siyama ilal layl. Syahidnya ini. Maka diperintahkan kita makan dan minum sahur sampai terbit fajar yang kedua. Kemudian summa atimus siyama ilal layl, kemudian berhenti dari makan dan minum dan teruskan berhenti makan dan minum dan qaitus kepada istri ini sampai kapan? Summa atimus siyama ilal layl, sampai malam. Maka untuk kalimat summa atimus siyama ilal layl, kemudian lengkapkanlah imsak kamu itu menjauhi makanan minuman dan istri kepada waktu malam. Di sini malam itu panjang. Ada the first time, malam di waktu pertama. Ada in the midnight, pertengahan malam jam 12. Ada in the last night, di waktu terakhir, sepertiga malam terakhir. Maka kapan kita berbuka? Maka di sini Al-Qur'an yahtaj ila tafsir. Al-Qur'an butuh kepada makna yang mentafsirkannya. Maka dari makna yang mentafsirkannya, summa atimus siyama ila lail, dari adillah-adillah al-ahadits as-sahihah. Maka di sini Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Karena makna lail panjang. Summa atimus siyama ila lail takdiruhu, summa atimus siyama ila awalil lail, dengan masuknya malam pertama. Dan masuknya malam pertama dengan apa? Dengan ghurubatis syams, dengan tenggelamnya matahari. Matahari yang bulat, kemudian ini cakrawala masuk seperti ini, maka ini sudah disebutkan dengan ghurubatis syams. Meskipun cahaya masih terang jelas, karena matahari memang baru masuk di ufuk timur, masih ada cahaya kemerahan lembayung. Mana dalilnya dan mana yang menjadi pentafsiran ayat Al-Quran summa atimus siyama ila lail? Maka sempurnakanlah berbuka itu sampai di awal malam masih terlihat kemerah-merahan dan jalan-jalan masih terlihat kita berjalan ke masjid. Maka jawabnya di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari berbagai ahadis yang sahih. Pertama, dari Abdullah ibn Abi Aufa, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falamma qaruba ila ghurubati syams faqala li inzil fajdah lana, inzil fajdah lana. Qala ya Rasulullah, ma zala muniran asyams. Maka wahai Rasulullah, kamu memerintahkan kami untuk turun dan mengaduk fajdah lana, kalimat fajdah, mengaduk bahan makanan dari minyak samin dengan tepung untuk dijadikan makanan roti dan sebagainya. Maka dikatakan oleh para sahabat, jika seandainya agak nanti ya Rasulullah, karena masih terang. Ini poin pendalilan. Nabi mengatakan fajdah lana, inzil, turun, buatkan makanan sekarang. Maka setelah itu dikatakan oleh Nabi, idza aqbala lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa ghurubati syams faqad aftara. Maka jika malam lepas dari arah timur, dari arah barat, dan kegelapan mulai merayap dari arah barat, dan tenggelam matahari, maka telah masuk waktu berbuka. Maka hadis Abdullah ibni Abi Aufa di sini menjelaskan tentang permasalahan al-iftar, bahwa iftar itu fi awal lail. Dan begitu pun hadis yang muttafaqun alaih dari Umar ibn al-Khattab, yang mana Umar ibn al-Khattab di saat perang Khandaq, maka dia melaknat al-Yahud dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, qad kada asyams an yaghruba, ya Rasulullah, matahari khalas telah masuk waktu maghrib, wa ma salaina, na'am la salaina al-asra hatta ghurubati syams fa aftara as-shaim, sampai tenggelam matahari maghrib, di mana waktu itu berbuka orang-orang yang berpuasa, maka kalimat wa ghurubati syams faqad aftara shaim ini menjadi pendalilan bahwa orang-orang berbuka puasa dikarenakan ghurubati syams, bukan dengan hitam pekat di waktu isya ataupun thala'atin nujum, dengan terlihat bintang-bintang. Maka ini masalah yang pertama yang kita berikan tentang permasalahan iftar, kapan waktunya. Dan kita masuk kepada masalah yang kedua dari sifat iftar Nabi, istihbab ta'jilil iftar. Maka disunahkan untuk ta'jilil iftar, menyegerakan al-iftar. Maka untuk pendalilan menyegerakan al-iftar telah datang hadis dari Sahal ibn Sa'ad yang muttafaqun alaih. Dalil pertama, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalu nas bi khairin ma ajalu al-fitra. La yazalu nas ala khairin ma ajalu al-fitra. Maka tidaklah manusia, kaum muslimin, terus-menerus dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah di saat kita menjelang waktu maghrib, maka diusahakan untuk ta'jil, bersegera, bukan malah mandi dahulu. Mau adzan 10 menit lagi, mandinya setengah jam, sehingga 20 menit dia di WC dan orang telah makan iftar. Dan bersegera juga lebih baik iftarnya kalau memang dia jauh dari masjid, di masjid, agar dia bisa mengejar sholat berjamaah. Maka telah datang hadis dari Masruq yang bertanya kepada Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ummul mu'minin, indana as-sahabi yata'akhar fil iftar wa yata'akhar fis salah, wa indana man yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus salah. Wahai Aisyah, kata Masruq, seorang tabi'i, ada pada kami sahabi yang mana dia itu berlambat-lambat dalam berbuka, akhirnya berlambat-lambat dalam waktu salat maghrib. Dan di antara kami ada sahabat yang mana dia itu bersegera ta'jilul iftar, maka dia menyegerakan untuk sholat maghrib. Maka Aisyah mengatakan, man hadaladi yu'ajilul iftar wa yu'ajilus sholat. Qala Ibnu Mas'ud, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa tadi yang dari para sahabat menyegerakan untuk berbuka dan menyegerakan untuk sholat maghrib? Ibnu Mas'ud. Kana yasna'u dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dulu Nabi melaksanakan yang demikian. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud, seorang sahabi al-jalil, yang mana dia termasuk dari fuqaha as-sahabah. Apa jawabnya kenapa bisa seperti itu? Karena kasratul mulazamah. Hei anak-anak, sekutu, uktubu bas, la tatakallamu, do you understand? Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud mempunyai keutamaan ilmu, dipuji oleh Aisyah. Maka ini yang benar dari para sahabat, dan dia adalah Ibnu Mas'ud, alimus sahabah, Kenapa bisa menjadi alim dari para sahabat? Banyak para sahabat, tetapi dia alim sahabat karena kathratul mulazamah dengan Nabi. Seperti di hadis Abi Musa al-Ash'ari yang muttafaqun alaih, di saat Abu Musa pertama kali datang dari Yaman beserta 50 orang al-Ash'ariyun dari Yaman, dari Hudaydah, sekarang dari Bajil, Kabupaten Bajil, Provinsi Hudaydah, Republik Yaman. Maka mereka datang ke Madinah. Maka di saat mulai berhari-hari, di hari-hari pertama melihat Ibnu Mas'ud kathratu dukhul ila Rasulillah, laqad za'imtu bi annahu min ahlil bait, min ahli baitihi. Aku menyangka bahwa Ibnu Mas'ud adalah dari keluarga Nabi karena banyaknya duduk dengan Nabi dan banyaknya masuk ke rumah Nabi dan dia dengan keluarganya. Maka ini menjadi pendalilan bahwa ingin menjadi sukses dalam menuntut ilmu, wahai para thullabul ilm, maka kasratul mulazamah. Jika kalian mempunyai ustaz yang mempunyai ilmunya, mempunyai akhlak yang baik dan bukan seorang hizbi, dan mempunyai semangat untuk mengajari kalian, maka gigitlah guru itu dengan gigi geraham kalian. Adu alaih binawajid. Maknanya bukan digigit seperti chewing gum, permen karet, bukan, tetapi kasratul mulazamah. Maka di sini Ibnu Mas'ud bisa menjadi seorang sahabil jalil yang alim karena kasratul mulazamah. Dan begitupun para tabi'i, begitupun dari sahabat yang lain, Abu Hurairah, kasratul mulazamah bersama Nabi sehingga dia menjadi sukses seorang alim ulama di zamannya. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah disebutkan pendalilannya bahwa dia datang kepada Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, hafidtu minka hadithan kathira fanasituha." Aku menghafal hadis-hadis dan duduk denganmu ya Rasulullah, kasratul mulazamah, namun hafalan ini pengkhianat. Di saat kami butuh hilang. Maka al-hifdhu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Di saat kita butuh, maka dia hilang. Maka akhirnya Nabi memberikan barakah, fagharafa biyadihi ila sadri Abi Hurairah, faqal al-an udhmumhu ila sadrik. Setelah dibacakan barakah dan sebagainya, sekarang tekan wahai Abu Hurairah kepada dadamu apa yang dibaca oleh Nabi dan ditiup oleh Nabi. Maka di saat aku menekannya, kata Abu Hurairah, walladhi nafsi biyadih, la ansa ba'du, aku tidak pernah lupa hadis-hadis Nabi setelah itu. Maka Abu Hurairah ranking pertama, best of the best dari para sahabat, di ranking yang pertama, minal muktsirin fi riwayatil athar, dari orang yang paling banyak periwayatannya dari Nabi. Hadis-hadisnya tercatat 5740 hadis, tidak ada yang menandinginya, nothing compares to him. Kenapa bisa seperti itu? Hadis-hadisnya bisa banyak karena kasratul mulazamah. Disebutkan oleh Abu Hurairah, al-muhajirun istaghalu asafku bil aswaq, wal ansar istaghalu bidunyahum bil mazare, wa ana ujalisu rasul alamal ibatni. Maka Abu Hurairah datang dari Yaman dalam keadaan miskin dan papa, tidak mempunyai apa-apa, dan bahkan dia disebutkan oleh Sufyan ibnu Uyainah kana min ahli suffah. Abu Hurairah dari para sahabat yang miskin dan papa dari Yaman menuntut ilmu dalam keadaan lapar, tidak mempunyai rumah. Maka rahimahullah radhiyallahu an tinggal di ahli suffah, menjadi ahli suffah, diberikan makanan oleh Nabi. Hari ini alhamdulillah ada makanan, dan besok wallahu a'lam tidak dijamin. Maka dia mengikat perutnya dengan imamahnya, dengan batu-batu, agar perutnya tidak kembung dari lapar, dari makan angin. Maka dia katakan, lazim tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala malibatni. Maka aku bermulazamah bersama Nabi dalam keadaan perutku lapar. Adapun orang-orang muhajirun istaghalu safki bil aswaq, mereka berbisnis dengan uang mereka. Dan kaya raya Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf dan Umar Abu Bakar radhiyallahu anhum, semuanya kaya raya. Dan begitu pun Al-Ansar, mereka mempunyai sawah ladang dari atumur, dari nakhlah, dari tamar-tamar mereka, kurma-kurma mereka. Wa ana alamal ibadni, dalam keadaan perut lapar, maka Allah berikan keutamaan di dunia. Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Dan di hadis Muslim dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa wada'a bihi akharun, tidaklah lama. Kesabaran Abu Bakar menuntut ilmu bersama Nabi dalam keadaan lapar, akhirnya dia menghafal 5740 hadis yang tidak pernah lupa, dan hadis-hadis tersebut ditulis di kutub-kutub yang sampai kepada kita dari kutubus sittah dan kutubus tisah. Maka belumlah jauh dari usia Abi Hurairah meninggal Nabi, kemudian datang di Khalifah Abi Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian di zaman Muawiyah diangkat oleh Allah derajatnya menjadi Amir Madinah, menjadi gubernur. Kalau sekarang Amir Madinah, maka gubernur seperti peraturan misalnya di Perda harus dari orang dalam, maknanya orang dari daerah tersebut. Maka Abu Hurairah dari Yaman, bukan ahli Madinah, namun karena ilmunya Allah angkat derajatnya. Maka itulah dari keutamaan Abdullah ibn Mas'ud menjadi alim ulama, dikarenakan kasratul mulazamah. Dan begitu pun Abu Hurairah menjadi orang pertama yang menghafal menghafal hadis-hadis yang hardis, internya sangat besar, menampung 5740 berapa hardis yang dia punyai di dalam hatinya, sehingga tidak pernah lupa. Maka kasratul mulazamah ya tulabil ilm, janganlah kalian belajar kepada alim ulama di Yaman hanya sekedar sewaktu jagung saja, ataupun hanya sekedar kalau mengambil gelar S1 saja. Belajar puluhan tahun. Maka dari para sahabat duduk bersama Nabi puluhan tahun, dan dari para tabi'in duduk dengan para sahabat puluhan tahun. Maka Atha ibn Abi Rabah digelari dengan alim ulama di ilmi al-hajj wal umrah, dan dia duduk 20 tahun bersama Ibnu Abbas, 20 tahun. Dan Ibnu Jureid muridnya, Ibnu Jureid Abdul Malik ibn Abdul Aziz, alim ulama di ilmi al-hadis, meskipun dia masuk kepada itba'ut tabi'in, yang jadi poin dia murid dari Atha ibn Abi Rabah. Dikatakan menjadi alim seperti ini bagaimana? Jalastu walazamtu Atha isrina sana. 20 tahun aku duduk dengan Atha. Dan banyak dari para ulama-ulama yang lain seperti Qatadah mengatakan menjadi alim ulama, dan dia seorang tabi'i yang buta. Jalastul Hasan al-Basri isrina sana. Aku duduk dengan Hasan al-Basri 20 tahun. Dan dia duduk dengan Anas, seorang sahabi banyak. Sehingga dia min asbati nas, dari Anas, dia termasuk dari para tabi'i yang paling kuat periwayatannya dari sahabat Anas. Maka tuntutlah ilmu dalam waktu yang panjang. Duduklah dengan alim ulama yang kalian dapati dimanapun dengan waktu yang lama dan panjang. Ambil ilmu-ilmunya dari berbagai cabang ilmu. Dari Lughatil Arabiyah, dari ilmi tafsir, dari Al-Quran, dari kiroahnya, dari ilmu hadisnya. Semua. Sampai guru ini memberikan jurus pamungkas. Kalau sudah diberikan jurus pamungkas, ya sudah. Apalagi diberikan kapak naga geni, sudah tinggal turun gunung. Maka seperti itu. Maka inilah dari ucapan Ibnu Mas'ud bahwa dari sunnah orang-orang kaum muslimin jika berbuka maka menyegerakan untuk berbuka puasa. Dan kita masuk kepada perkara yang ketiga, apa yang kita makan di saat kita berbuka puasa? Apakah memakan jalan kote? Si hafal juga akhirnya. Kemarin kita makan di jalan. Apakah memakan jalan kote? Ataupun apalagi makanan kalian nih? Al-muhim di waktu-waktu iftar itu apakah memakan makanan gorengan tersebut? Maka jawabnya ada di sana sunnah yang dilakukan oleh Nabi adalah dengan memakan at-tamarat, memakan at-tamr ataupun kurma. Maka oleh sebab itu di ma'had-ma'had seperti di sini nanti kalian akan buka berpuasa bersama, maka minta kepada panitia ataupun kepada bos disediakan kurma untuk berbuka dan untuk sahur juga. Maka di sini untuk melaksanakan sunnah. Adapun pendalilannya telah datang dari berbagai hadis. Hadis yang pertama datang dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla an yusalliya. Fa in lam yakun rutubat fa ala tamarat. Fa in lam takun tamarat fa ala ma. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Anas bahwa dulu Nabi berbuka puasa sebelum sholat, menandakan dengan cepat. Tidak seperti orang-orang di zaman sekarang, menjelang berbuka puasa dari mulai jam 4.30 dipersiapkan meja makan yang bundar yang bisa diputar-putar. Mulai dari gorengan, makanan berat, rendang, dan soto Makassar, dan kanipo, kalido, dan yang lainnya. Maka kemudian dimasukkan dessert juga langsung, mulai dari sirup es kelapa muda dan juga dimasukkan es krimnya. Maka semua meja penuh dalam waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, semuanya ditransfer kepada perutnya. Padahal baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka di sini bukan dari sunnah. Sunnahnya Nabi dulu ya'kul tamarat qabla an yusalliya. Makan tamarat, maknanya lebih dari satu. Jika tidak mendapatkan pertama ar-rutubat, kemudian at-tamarat. Jika tidak mendapatkan at-tamarat fa bima'in fa innahu tahur, maka dengan air saja. Maka sahihnya di sini kita minum jika kita tidak mendapatkan tamr. Dan kita jika mendapatkan rutubat, bedanya rutubat adalah tamr yang masih rutub, yang masih basah. Dan itu jarang kita dapati karena tamr yang ada pada kita sudah dipak, mulai dari khalas, mulai dari asukari, itu sudah dipak 2 bulan yang lalu sampai kepada kita. Namun makna rutubat baru diambil dari pohon yang masih ada tangkainya. Maka itu rutubat, itu lebih baik. Jika Nabi tidak mendapatkan itu, maka dengan tamarot yang sudah dijemur kering. Bukan dijemur sengaja, tapi kering, kena panas. Seperti yang kita makan. Jika tidak didapatkan itu, maka dengan air. Hadis ini datang dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Semuanya bertumpu sanadnya kepada Abdul Razzaq. Haddatsana Ja'far, wa huwa Ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Haddatsana Thabit, Ibnu Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani an Anas Ibnu Malik. Berarti mahalu hadas sanad saduq hasanul hadis. Karena Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani thiqah, kecuali Ja'far Ibnu Sulaiman Ad-Dubai, gurunya Abdul Razzaq, saduq, hafalannya pas-pasan. Maka hadis ini hadis yang hasan. Di hadis yang hasan lidatihi ini dari Anas Ibnu Malik menjadi pendalilan bagi kita bahwa dari sunnah sengaja kita mencari at-tamarat, ar-rutubat jika didapatkan. Dan begitupun permasalahannya di sini, di mana kita hidup di NKRI tercinta, maka beragam-ragam dari makanan di saat kita berbuka dibuatkan oleh istri-istri kita dan juga oleh mereka yang memberikan makanan ke masjid dari selera Nusantara. Mulai dari makanan Sulawesi atau Sumatera Barat ataupun yang lainnya. Pertanyaan yang besar, bagaimana dengan melaksanakan hadis tadi? Bahwa Nabi memakan berbuka puasa di hadis Anas dengan rutubat, jika tidak dengan tamar, jika tidak dengan air. Terus ini makanan yang ada dari gorengan yang di depan kita. Kalau kita di Ma'had Mukbil bin Hadi, karena istri kita orang Arab, maka membuat makanan sambusa. Siapa yang pernah di Yaman? Ingat sambusa. Segitiga the triangle. Maka itu makanan santri-santri di sana. Sambusa, sambusa. Pertanyaan besar, lalu bagaimana dengan gorengan-gorengan ini nasibnya? Apakah dibiarkan saja berlalu karena mencari tamarot? Pertanyaan ini kita jawab, tidaklah kita meninggalkan makanan-makanan yang ada, karena itu juga adalah makanan. Lalu bagaimana cara menjamaknya dengan at-tamarot tadi? Bahwa Nabi mencari arutubat, jika tidak dapat tamarot, jika tidak dapat air. Nah kalau kita tidak mendapati at-tamarot, maka langsung ke air. Padahal ada kolak pisang, padahal ada bubur sumsum, padahal ada sambusa tadi. Jawabnya, apa yang dilakukan oleh Nabi adalah di awalnya. Jadi awal kali pertama diberikan kepada para muhsinin di sini, membeli tamar, berikan santri-santri tamar di tangan mereka, 2, 3, 4, kayak ta'adud aja, 4. Al-muhim, di situ diberikan di tangannya tamar, sehingga di saat azan dia makan tamar. Itu yang terbaik untuk menjamak dari makanan-makanan yang ada. Karena apa? Karena dari sunnah tentang masalah memakan tumur itu adalah di awalnya. Maka telah datang hadis yang masih diriwayatkan oleh Anas ibn Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza aftara bada'a bitamri. Bahwa dulu Nabi jika berbuka, dia memulai dengan at-tamr. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang sahih. Yang mana hadis ini sanadnya bertumpu kepada Yahya bin Adam an Yazid bin Abdul Aziz an Raqabah an Yazid bin Abi Maryam an Anas bin Malik. Maka sanadnya sahih dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka dari berbagai jalan hadis Anas ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa kita mengetahui menjamak dari hadis-hadis tentang sunahnya makan tumurat ataupun rutubat, ternyata sunahnya adalah di awalnya, sehingga kita bisa menjamak makan tamar dulu, baru setelah itu makan makanan-makanan yang lain. Maka itulah yang lebih baik, dikarenakan mendahulukan tamar, kemudian setelah itu makan makanan ciri khas kita, itu lebih baik. Adapun Nabi zahirnya, kalau ditanya, lalu kenapa Nabi dulu mencari rutubat jika tidak dapat tamar, kalau tidak dapat ya sudah minum air. Wallahu a'lam, zahirnya dulu dalam keadaan miskin dan papa kaum muslimin. Maka Nabi di rumahnya hanya sekedar ada tamar dan air. Sehingga jika tidak didapati tamar, tidak ada yang namanya gorengan-gorengan yang lain, bubur sumsum dan sebagainya, atau kolak durian. Wah, jadi lapar. Sarapannya nanti kolak durian, nggak ada ya? Alhasil, Di sini akhirnya Nabi meninggalkan langsung berpindah dari ar-rutubat kemudian at-tumurat kemudian kepada air. Bukan dipahami maknanya, lihat Nabi. Berbuka dengan tamar, jika tidak ya minum. Ditinggalkan yang namanya gorengan-gorengan, ditinggalkan kolak-kolak, bukan itu pemahamannya. Maka pemahamannya seperti hadis Anas, kana bada'a bit-tamr. Bahwa dia memulai dengan tamar, maka setelah tamar, maka dia makan apa saja. Maka mungkin ini dari permasalahan bab yang bisa kita berikan tentang permasalahan sifat dari berbuka yang mana masih panjang, namun di sini ada pertanyaan dan pertanyaannya pun masih berhubungan dengan puasa.